Kemudian syarah Al-Qawaid Al-Arba, dan bulan ini yang akan dimulai pada yang dimulai hari ini insyaallah, yaitu daurah pembacaan kitab syarah Nawakidul Islam. Ini sangat penting sekali, terlebih lagi di masa saat ini di mana banyak orang yang tidak peduli lagi terkait tentang perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, keraguan yang menyebabkan seorang bisa batal Islamnya. Ya, yang demikian itu dikarenakan minimnya literasi dan edukasi terkait hal ini. Orang-orang gak peduli lagi, sehingga mereka melakukan, mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata ucapan tersebut membuat mereka keluar dari Islam. Oleh karena itulah kajian-kajian pembacaan kitab Nawakidul Islam itu sangat penting untuk digalakkan, diulang-ulang, agar kaum muslimin semakin teredukasi. Semisal yang terjadi baru-baru ini, ya, pengejekan, pengolok-olokan terhadap Rasulullah SAW dan masyarakat yang tidak memahaminya kemudian tidak mengingkarinya. Nah, ini dikarenakan mereka tidak mengetahui hakikat hukum ini. Oleh karena itulah pembatal Islam, kajian pembatal Islam itu sangat urgen hari ini. Walaupun mereka berkata seperti yang mereka inginkan terkait kajian-kajian pembatal keislaman, dicap sebagai pengajian kaum radikalis dan yang lainnya, itu tidak menyurutkan kita sedikit pun untuk tetap membacakan kajian-kajian semacam ini. Ini penting sekali, karena seseorang dikatakan oleh para ulama dia bisa keluar dari Islam dengan 4 hal, yaitu karena perbuatan dia, yang kedua karena ucapan dia, yang ketiga karena keraguan dia, yang keempat karena keyakinan dia. Ini 4 hal yang penting sekali untuk diketahui. 4 hal inilah yang sering membuat seorang terjerumus, terperosok ke dalam kubang yang paling hina, yaitu kubang kekufuran. Kubang kekufuran. Nabi SAW telah mengisyaratkan hal ini, kata beliau SAW dalam berbagai hadis yang sahih, ya, bahwa beliau bersabda, innaha satakunu fitan kaqita'il lail al-mudlim, sesungguhnya nanti akan banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir, ada seorang yang di pagi hari dia beriman, di sore harinya dia kafir, kata Nabi. Yabi'u dinah bi'aradin minad dunya, yang dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Oleh karena itulah hal ini sangat-sangat krusial untuk kita ketahui, sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen. Bagi siapa saja yang mengetahui hal ini, insyaallah ta'ala dia akan selamat dari segala macam pembatal keislaman. Karena kita mempelajari, membaca, mengkaji kajian-kajian pembatal keislaman bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang pertama, tetapi yang ya, yang tujuan kita ialah agar pembatal-pembatal keislaman tersebut mampu kita hindari, kemudian kita hindarkan juga itu terjadi pada orang-orang terdekat kita. Sebagaimana dikatakan, araftu li syarra la li syarri, aku mengetahui, mempelajari keburukan bukan untuk terjatuh keburukan tersebut, namun untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifis syarra, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan karena dia tidak tahu, yaqa' fihi, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itulah siapa yang tidak mengenal pembatal-pembatal keislaman, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya. Pembatal keislaman sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih di hampir semua madhab. Ya, nanti malah ganggu konsentrasi saya. Lagi ngomong depan saya bakwan. Nanti aja dulu. Ya, di buku-buku fikih disebutkan semua buku-buku fikih madzhab. Kitabur Riddah, buku-buku yang membahas tentang hukum murtad. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haytami membuat buku tersendiri yang memuat 400 pembatal keislaman. 400 pembatal keislaman. Maka sangat banyak. Namun dari 400 itu dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi 10. Artinya dari 400 tersebut nanti akan mengkerucut kepada 10. Semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku ini yang nanti insya Allah kita akan bacakan, itu di pembatal ke-6, istihza, yaitu mengolok-olok agama. Nah, di pembahasan buku-buku fikih disebutkan siapa yang menghina kuku Rasul, siapa yang menghina rambut Rasul, siapa yang menghina Islam, siapa yang menghina azan, siapa yang menghina sholat, siapa yang menghina jenggot, siapa yang menghina jilbab. Nah, ini semua kembalinya kepada satu pembatal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku Nawaqidul Islam ini. Ya. Jadi, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hakikatnya ialah menjamak. Yang nanti semua pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di buku-buku fikih itu akan mengkerucut kepada apa yang disebutkan di buku ini. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting sekali. Nah, ini penting sekali agar kita mengetahui hal ini. Ya, tapi tadi tujuannya agar kita menjauhi, tidak terjerumus ke dalamnya. Tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam tersebut. Karena ini ngeri. Ya, Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim berdoa wajudubani wabaniya anna'budal asnaf. Ya, jauhilah aku ya Allah dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Selevel Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, simbol tauhid. Beliau ternyata ngeri terhadap pembatal keislaman, yaitu beribadah kepada selain Allah. Apalagi kita. Oleh karena itu kita mesti pelajari hal ini. Ya, pembatal-pembatal keislaman ini. Nah, ya. Nah, yang kita pelajari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini itu adalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan berdasarkan pendapat Syekh pribadi. Ya, bukan berdasarkan pendapat Syekh pribadi. Karena Syekh jauh dari madzhab Khawarij yang mengkafir-kafirkan orang, yang mengatakan perbuatan yang tidak menjadi kufur disebutkan pembatal Islamnya. Tidak, Syekh jauh sekali dari madhab demikian. Karena madhabnya Khawarij itu dibangun di atas mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun dosa besar di mata ahli sunnati wal jamaah itu ialah dia dihukum di dunia masih mukmin, namun dia fasik. Mukmin dengan ya, dia masih mukmin karena tidak kafir, namun dia fasik karena dosa besarnya. Di akhirat ahli sunnah wal jamaah memandangnya dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalaupun Allah adab, Allah tidak akan mengadabnya dengan adab kekekalan karena dia adalah orang yang bertauhid. Nah, kalaupun Allah ampuni, maka Allah ampuni dengan rahmat dan hikmahnya. Jadi ya, ahli sunnah wal jamaah mempelajari ini bukan untuk ya sebagaimana yang dipelajari oleh Khawarij. Nah ketika terjadi di depan mata kita, semisal ya, yang terjadi seperti kemarin yang lagi viral penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah mengetahui, tak perlu lagi kita bingung, karena kita telah mempelajari di sini. Nah, maka batal Islamnya misalkan, sang penghina, sang pengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bingung lagi, tidak nanya lagi, ini gimana ya? Ya, bagi yang mempelajari hal ini sudah tidak samar lagi. Tapi kita langsung mulai saja. Karena buku ini lumayan panjang, ya, target kita selesai dan di akhir buku ini ada soal jawab dan soal jawab itu penting, ya, yang akan dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita langsung aja, ya, di buku antum yang sudah bawa buku silsilah Rosail, ya, dibuka yang bawa buku kayak saya ini tipis, ya, silakan. Kalau silsilah Rosail halaman berapa Pak ini? Hah? 121. Yang ada ngambil buku ya, buku panduan di depan. Ya kalau sudah bawa buku dari rumah, enggak perlu ngambil depan, biar buat teman-teman yang lain. Ya. Lihat. Kalau di buku saya halaman 5, yang tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. I'lam, ketahuilah. Ya. Anna nawaqidul Islami asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Dan di footnote nomor 1, bismillahirrahmanirrahim, Syekh membuka dengan bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, i'lam yakni ta'allam wafham. Maknanya adalah ya, ta'allam, pelajarilah, wafham dan pahamilah. Wa hadhihi al-kalimatu yu'ta biha lil ahammiyati. Kalimat ini digunakan, yu'ta digunakan, didatangkan, tapi mana sini digunakan? Ya, biha dengan kalimat tersebut lil ahammiyah. Ya, yaitu untuk suatu perkara yang urgen. Untuk suatu perkara yang penting. Wa tanbihi, dan juga sekaligus sebagai peringatan ala ahammiyati ma ba'daha, atas pentingnya perkara yang akan disebutkan setelahnya. Ini makna i'lam, i'lam, ketahuilah, ketahuilah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari penjelasan dari Syekh, anna nawaqidul Islami asyrah, bahwa pembatal Islam itu ada 10. Lihat, perhatikan di situ nawaqid, ya. Nawaqid itu jamak dari naqid, naqada, pembatal. Jam'u naqidin. Jam'u naqidin. Sedangkan naqidin itu adalah isim fa'il dari naqada. Naqada yanqudu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian menegaskannya. Ya, ini. Wahia al-mubtilatu. Nah, dan yang dimaksud dengan nawaqid itu adalah al-mubtilat, yaitu pembatal-pembatal. Ya, mislu, semisal nawaqidil wudu. Nah, semisal nawaqidil wudu, pembatal-pembatal wudu. Ya. Kalau disebutkan pembatal-pembatal wudu, berarti kalau pembatal tersebut dikerjakan, wudunya batal. Ya, wudunya batal. Ya. Wa tusamma bin nawaqid. Ini dinamakan dengan nawaqid. Wa tusamma bi asbabir riddati wa au anwa'ir riddati. Atau dinamakan dengan asbab, sebab-sebab riddah, riddah kemurtatan, wa au anwa'ir riddati, atau jenis-jenis kemurtatan. Sedangkan murtad itu sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah bahkan sudah melebur menjadi bahasa Indonesia. Wa ma'rifatuha, maka mengetahuinya, mengetahui pembatal-pembatal Islam ini, muhimmatun jiddan lil muslimi, itu sangat penting sekali bagi muslim. Ya, min ajli ayyatajannabaha wa yahdhar minha, agar muslim ini menjauhinya dan mewaspadainya. Ini yang tadi saya sudah sebutkan. Bahwa kalau kita enggak paham apa pembatal wudu, setelah wudu kita buang angin, terus kita sholat. Ya. Sah gak sholatnya? Gak sah. Gak tahu. Selama bertahun-tahun sholat dalam keadaan demikian, sholatnya gak sah. Begitu juga hidup puluhan tahun, gak pernah tahu apa itu pembatal-pembatal Islam. Selama hidup dia, dia melakukan dari pembatal 1 sampai pembatal 10. Dia lakukan semua, enggak ada yang terlewat. Dia lakukan pembatal 1, syirik, pembatal 2, menjadikan perantara dalam beribadah pada Allah. Ya, dengan perantara wasilah yang tidak syar'i. Pembatal 3, dia tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir atau malah membenarkan agama orang kafir dan seterusnya. Dalam keadaan demikian dia hidup. Ini status orang ini kayak apa coba? Ngeri ini. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wali annal muslima idza lam ya'rifha," karena seorang muslim jika tidak mengetahuinya, itu pembatal keislaman tadi. "Fa innahu yukhsha ayyaqa fi syai'in minha." Maka dia yukhsha, dikhawatirkan. Ayyaqa, dia dikhawatirkan terjerumus, terjatuh fi syai'in minha, pada salah satu dari pembatal Islam tadi. Orang dia enggak tahu. Wa hiya min al-khuturati wal ahamiyati bi makan. Ini khuturah. Maka ini termasuk bahaya yang sangat besar. Ya, termasuk bahaya yang sangat besar. Yang sangat krusial. Li annaha nawaqidul islami wa mubtilatih. Karena ini adalah pembatal-pembatal keislaman dan mubtilatnya, sama maknanya, pembatalnya. Wa ma'rifatu asbabi riddati 'anil islami muhimmatun jiddan. Maka mengetahui sebab-sebab kemurtadan dari Islam itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Tadi Nabi sudah sebutkan, yusbihur rajul mu'min mu'minan, ya, wa yumsi kafiran. Ada seorang yang di pagi hari dia mukmin, di sore harinya dia kafir. Di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Subhanallah. Cepat. Bahkan kalau sekarang itu enggak nunggu petang. Enggak nunggu petang. Pagi itu juga dia langsung kufur bisa. Allahumma astaghfirullah. Karena fitnahnya itu semakin dahsyat. Waridatu anil Islam maknaha, sedangkan yang namanya riddah, kemurtadan dari Islam, maknanya adalah arrujuu anil Islam. Ya. Apabila dia rujuk kembali dari keislamannya, artinya dia mencabut keislamannya. Qala ta'ala wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut pada musuh. Maka kalian nanti akan menjadi orang yang merugi. Ya. Oh, ini belum dibaca ya. Ya. Min irtadda. Ya. Ini riddah dari kata ir, dari kata min, itu dari wazan fi'il irtadda yartaddu idza raja'a. Maknanya idza raja'a, apabila dia mencabutnya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartaddid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, tidak berislam kembali, maka mereka itulah yang amalnya terhapus di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalamnya. Ya, ya dan bila wa hadza tahdhirun syadidun minallahi lil mu'minina, maka ini adalah tahdhir yang sangat keras. Tahdhir, peringatan yang sangat keras dari Allah terhadap kaum mukminin, agar kaum mukminin mewaspadai sebab-sebab, mewaspadai kemurtadan ini. Ya, supaya kaum muslimin belajar apa itu kemurtadan-kemurtadan. Ya. Maka kata Syekh mengomentari firman Allah, wa may yartadid minkum, siapa yang murtad di antara kalian. Kata Syekh, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Nah, ini seperti itu. Wahai orang-orang beriman. Allah mengkhitab ayat ini, Allah mengajak bicara ayat ini bukan kepada kafirin, tetapi kepada mukminin, muslimin. Siapa yang murtad di antara kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, andinih dari agamanya, dari Islam, fayamut, kemudian dia mati dalam keadaan murtad, ya, wahuwa kafir, maka dia dalam keadaan kafir, maknanya kata Syekh, lam yatub qoblal maut, wayarji'u ilal Islam. Ya. Dia itu maknanya dia belum bertobat. Maknanya dia belum bertobat. Belum bertobat sebelum matinya. Ya dan billah. Ya. Dan dia yarji, dan dia tidak kembali kepada Islam. Tidak kembali kepada Islam, faqad habitat a'maluhum, maka mereka itulah yang amalnya terhapus. Mereka itulah amal-amal yang terhapus. Ai batalat, yaitu ya, terhapus. Di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari, mereka itulah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalamnya. Ia dan bila Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad 'ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang murtad, yaitu yang kembali ke belakang, itu kembali kepada kekafiran. Sebelumnya dia kafir, masuk Islam, kembali lagi ke belakang, ala adbarihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas petunjuk kepada mereka, maka asyaitan sawwala lahum wa amla lahum, maka setan menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Allah Ta'ala kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartasi minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lembut alal mu'minin, kepada kaum mu'minin. Wa izzatin alal kafirin, dan mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini syahidnya, mayyartadda minkum an dinih, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Ya. Yarji'u an dinih, kata Syekh, yaitu dia kembali dari agamanya, kembali lagi kepada kekafiran. Wa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini, ya, maka di dalam ayat ini at-tahdzir minar riddati wal wa'idu 'alaiha, terdapat tahdzir peringatan dari kemurtadan dan ancaman atasnya, ancaman kemurtadan. Ya. Wa ammal ahadis, ini dari sebagian ayat-ayat. Ya. Kemudian dari hadis. Ya, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku li dinihi, hadha huwa syahid al mufariku lil jamaah. Baik. Nah, yang kata Nabi SAW, tiga hal, tidak halal darah seorang muslim melainkan atau kecuali dengan salah satu dari tiga hal, yaitu as-sayyibu az-zani, as-sayyib, orang yang telah menikah yang dia berzina, maka dia dirajam, ya, dengan pengakuan dia atau empat orang adanya, empat orang saksi. Nah, kalau dia belum menikah tidak dibunuh, ya, tetapi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, keluar kampung selama setahun. Wa nafsu bi nafsi, ya, yang kedua jiwa dengan jiwa, maksudnya dikisos karena dia membunuh. Ya, tentunya membunuhnya ini bukan yang membunuh, ya, membunuh karena tidak sengaja. Tapi ini yang membunuh dengan sengaja, qatlul amd. membunuh dengan sengaja. Ya. Yang ketiga, nah ini dia, watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Hada, ya, hada huwa syahid. Inilah sisi pendalilannya, ini poinnya. Ya. Al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu yang meninggalkan agamanya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, man baddala dinah faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka bunuhlah dia. Setelah dimintai tobat selama jenjang waktu berapa? 3 hari. Ya. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syaukatun fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakr As-Siddiq al-murtadina. Apabila yang murtad adalah satu kelompok jamaah yang mereka lahum syaukah, memiliki kekuatan, maka mereka yuqatalun, maka mereka semua diperangi, serbu, sebagaimana qatala Abu Bakr, sebagaimana Abu Bakr As-Siddiq qatala, memerangi al-murtadin, kaum orang-orang yang murtad. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak yang goncang. Ya, mereka mulai kembali kepada agamanya, agama terdahulunya. Ada yang balik lagi ke Islam, ada yang tidak balik lagi, maka mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Hatta akhda'ahum lil Islam. Ya, sehingga beliau menundukkan mereka kepada Islam. Faqatalahum wa qutila man qutila minhum ala riddatihi. Sehingga ya, terbunuhlah siapa saja yang terbunuh di antara mereka, ya, ala riddatihi, di atas kemurtatannya. Wa taba man taba minhum, dan bertobatlah siapa saja yang bertobat di antara mereka kembali ke Islam. Ya. Wa qatalahum radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Ya, memerangi mereka semua. Muhaqqiqan bidzalika qaulahu ta'ala, yang dimaksud itu dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adilatan 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in. Ini ayat yang tadi, cuma kalimat yang tadi tidak dikutip, yaitu yujahiduna fi sabilillah, yang mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Qala ulama, para ulama berkata, hadhal ayatu, ini semestinya hadhi, kalau dia ada hadhi, kalau di saya hada. Siapa yang bukunya sama kayak saya? Buku tipis kayak gini. Semestinya hadihil ayatu, ayat ini nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq wa ashabihi alladzina qatalu al-murtadin. Kata para ulama, ayat ini turun mengenai Abu Bakar dan para sahabatnya yang memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala anil mustaqbal, karena Allah mengabarkan di ayat ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar belum menjadi khalifah. Ya, Allah mengabarkan ayat ini tentang masa yang akan datang, tentang masa yang akan datang. Sedangkan Allah sudah kabarkan, ya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum syafa'a murtad di antara kalian. Di masa Nabi ketika ayat ini turun, enggak ada yang murtad. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan kepada kalian suatu kaum, yuhibbuhum, ya Allah mencintai mereka, yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yang lembut terhadap mukmin, keras terhadap kafir. Yujahiduna fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna law matala'im, tidak khawatir terhadap celaan orang-orang yang mencela. Pada masa ayat ini turun di masa Nabi, belum tampak hakikat siapa yang Allah maksud. Ternyata ketika Rasulullah SAW wafat, nampaklah hakikatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad. Ya, memerangi orang-orang yang murtad. Ya, perhatikan. Ya, mayyartadda hadza fil mustaqbal, kata Syekh. Ya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang murtad dari antara kalian, ini untuk masa yang akan datang, karena di zaman Nabi belum terjadi kejadian. Ya. Kemudian fasawfa ya'tillahu, maka kelak Allah akan mendatangkan, ja'allahu bi Abi Bakrin As-Siddiqi wa sahabati Rasulullah SAW, yaitu Allah akan mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, faqatalu al-murtaddina, maka kemudian mereka lah yang memerangi orang-orang murtad tersebut. Ya. Nah, ini kalau yang murtad itu sekelompok orang, maka diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Fa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan. Nah, sekarang kalau yang murtadnya itu individu. Satu individu, satu orang. Ya, fa innahu yu'khadhu wa yustatabu, maka dia yukhad, ditangkap, wistatabu, dan dimintai tobat. Fa intaba, kalau dia bertobat, alhamdulillah itu yang diinginkan. Wa illah, tapi kalau dia tidak mau tobat, utilah, maka dia dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, maka dia dibunuh. Hada misal, hada, mana tadi? Walaysa huwa mislal kabir. Walaysa huwa mislal kabir. Misla khabar laisa huwa yadomir fasal. Walaysa huwa mislal kafir al-asli, dan dia tidak seperti orang yang memang aslinya kafir. Ya, orang yang aslinya kafir, kalau dia kafir zimmi, tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin, asal dia membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin, dia tidak dibunuh. Tidak boleh di, ya, dibunuh. Bahkan dia termasuk, ya, yang darahnya diharamkan untuk ditumpahkan. Ya. Li'annal murtadda, karena orang yang murtad arafal haqqo, mengetahui kebenaran. Buktinya apa? Dia berislam selama ini. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa tawihi. Dia pun masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam dengan pilihannya sendiri dan ketundukannya. Wa'tarafa annal islam huwa al-haqq, dan dia pun mengakui Islamlah yang benar. Fa idzar tadda, namun setelah itu kalau dia murtad, fahada tala'ubun minhu bid-din, berarti ini bentuk dia mempermainkan agama. Di annahu arafa al-haqq wa dakhala fihi, karena dia sebelumnya mengetahui kebenaran, dia telah mengetahui kebenaran dan dia masuk ke dalam kebenaran tadi, dia mengambil bagian dari kebenaran tadi. Ya, kemudian dia malah keluar. Ini main-main ini. Ini main-main. Ya. Fa idzar tadda, nah kalau kemudian dia murtad, fa innahu yuqtalu, maka dia dibunuh, dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin, himayatan lil aqidah, sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah. Menimbulkan efek jera kepada kaum muslimin yang lain. Inilah balasan bagi orang yang mempermainkan agama. Nah, ini balasannya. Ya, akhirnya kaum muslimin pun menjadi khawatir. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja dibunuh, ya, oleh pemerintah kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin mewaspadai segala bentuk hal-hal yang akan menyebabkan mereka kufur keluar dari Islam. Tapi berikutnya, wahada min hibdi daruriyatil khamsi awaluha ad-dinu. Dan juga ketika kita membunuh, pemerintah kaum muslimin membunuh orang yang murtad, ini adalah diantara bentuk ya, hifat penjagaan, daruriyatil khamsi, ya, bentuk penjagaan, ya, terhadap daruriyatil khamsi, lima perkara penting. Lima perkara penting yaitu penjaga, yang pertama adalah penjagaan terhadap agama. Makanya di buku-buku maqasidus syariah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksud atau hikmah tujuan dari dibunuhnya oleh pemerintah orang yang murtad ialah untuk menjaga akidah, menjaga agama kaum muslimin. Kalau si murtad dibiarkan merajalela, dibiarkan dia bebas, dia akan menyebarkan virus-virusnya. Dia akan melontarkan syubhat. Contoh, ada seorang yang murtad. Kemudian si murtad ini, ya, dirangkul oleh pihak gereja. Kemudian oleh pihak gereja dia dijadikan dai. Dia ceramah kemana-mana di gereja mana-mana, menjelaskan kebatilan Islam versi dia. Dan dikhawatirkan orang-orang yang baru mengenal Islam ketika mendengar syubhat dari dia ini akan muncul keraguan terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Muncul keraguan, iya juga. Nah, ini pentingnya, ya. Makanya di kitab-kitab maqasidus syariah dijelaskan hikmah dibunuhnya orang yang murtad untuk menjaga agama kita. Ya. Yang pertama disebutkan kata Syekh, awwaluha ad-dinu. Lima hal perkara darurat, ya. Perkara yang mesti dijaga yaitu agama. Yang kedua jiwa. Yang ketiga akal. Yang keempat harta, yang kelima nasab dan kehormatan. Ya. Baik. Kemudian, tapi yang pertama dijaga apa? Agama. Ini awwaluha ad-dinu. Ya. Fala yutraku ad-dinu al-ubatan liman yuslim thumma yartaddu. Maka agama ini tidak boleh ditinggalkan karena main-main. Bagi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad, ini enggak bisa demikian. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ub. Bahkan dia mesti dihukum mati, dibunuh sebagai bentuk proteksi, penjagaan terhadap akidah dari dipermainkan. Ya. Dari dipermainkannya akidah ini. Nah, kemudian kata Syekh, wa minal murtaddin man yuqtalu bidun istibat min biduni istitabatin. Maka di antara orang-orang yang murtad ada yang dibunuh tanpa dimintai taubat. Semisal orang-orang yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam, ya, dari Syekh Al-Imam Al-Khattabi, bukan Khattabi, Khattabi, yang menyatakan tidak diketahui adanya ulama kaum muslimin yang berbeda pendapat akan kafirnya orang, ya, yang menghina Rasulullah dan dibunuh. Bagaimana kalau mereka taubat? Ya, pendapat yang pertama tetap dikafirkan dan dibunuh. Pendapat yang kedua, diterima taubatnya tapi tetap dibunuh. Nah, ini penjagaan terhadap agama. Pendapat yang ketiga ini lemah, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Lihat dua pendapat pertama. Tidak diterima taubatnya dan dibunuh. Ya udah yang kedua ada pertengahan deh. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Zaimin. Ya udah deh yang kedua. Ya udah terima taubatnya tapi tetap dibunuh. Penjagaan terhadap agama. Ya. Ini penting ini sekali. Ya. Kalau enggak orang-orang enggak ada efek jera. Sekarang setan gondrong. Besok setan keriting. Besok setan botak. Besok setan-setan lagi muncul. Hari ini setan gondrong yang menghina Rasulullah SAW. Kita pun juga ngeri mengutipnya. Dengan berbagai kalimat kan banyak ternyata. Di berbagai tempat lagi. Berarti memang hobinya menghina Rasulullah SAW pada prosesi acara yang maulid Nabi. Yang semestinya dibacakan sirah Nabi. Pada ini ya yang semestinya ya. Namun kita mengingkari maulid Nabi itu sebagai sebuah bid'ah. Taruhlah ya, mereka lakukan. Harusnya mereka memuliakan Nabi, membacakan sirah. Malah jadi ajang untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh di sini, maka ada di antara orang yang murtad tidak perlu dimintai tobat. Kenapa demikian? Himayatan lid-din, dalam rangka menjaga agama ini juga. Ya, wa himayatan li awwalid daruriyatil khamsi allati ja'al Islamu bihibdhiha. Ya, dan juga sebagai bentuk proteksi dari lima perkara yang penting dari awal, dari poin pertama, dari lima poin penjagaan terhadap daruriyatul khams, perkara-perkara penting yang lima yang Islam datang untuk menjaganya. Ya. Li awwali daruriyatil khamsi allati jaa al-islamu bihibdiha. Kata Syekh kemudian, wa dirasatu hadhihi nawaqidi muhimmatun jiddan. Maka mempelajari pembatal-pembatal Islam ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Wal ulama usannafu fiha musannafatin. Para ulama telah membuat kitab-kitab dengan berbagai karya, menulis dengan banyak-banyak tulisan. Wa ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqh. Mereka menjadikan pembahasan tentang pembatal keislaman ini pada tempat-tempat yang khusus, bagian tersendiri di buku-buku fikih. Wa huwa hukmul murtaddi, yaitu hukum murtad. Fi kulli kitabin min kutubil fiqh, di semua kitab dari buku-buku fikih. Ya ja'alunahu kitaban yusammuna kitabal hukmul murtaddi. Ya, yang mereka jadikan kitab tersebut mereka namakan dengan kitab hukum murtad. Di buku-buku fikih, misal kitab taharah, kitab nikah, ya, kitab sholat, kitab zakat, kitab haji, ya, kitab mawaris. Nah, di sini ada juga kitab hukmil murtad, kitab pembahasan tentang hukum murtad. Au babul hukmil murtad atau bab hukum murtad. Fil mutawwalati wal muhtasarat, baik di buku-buku yang mutawwalat, yang panjang lebar berjilid-jilid, atau yang muhtasarat, ataupun buku-buku yang ringkas. Dibahas semua, enggak ada yang enggak. Mau madhabnya Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dibahas. Ya, dibahas. Jadi kalau ada yang mengatakan, buat apa sih dikaji pembatal-pembatal Islam ini, perlu diajari orang yang seperti ini. Diberitahu. Ya. Berarti selama ini seumur hidup enggak pernah baca buku fikih. Ya. Apa sih organnya? Subhanallah. Perkara yang paling organ yang mesti kita proteksi adalah akidah kita. Akidah kita. Ya, ini perkara yang paling penting yang mesti kita jaga, akidah kita. Ya. Maka agar akidah kita ini terjaga, kita pelajari juga hal-hal yang membuat akidah ini bisa hilang, lepas, sirna. Waqalu, mereka berkata, para ulama maksudnya, al-murtaddu huwalladhi yakfuru ba'da islamihi. Siapa sih orang yang murtad? Orang yang murtad ialah orang-orang yang yakfuru, yang kafir, ba'da islamihi, setelah keislamannya. Imma li'tiqadin biqalbihi. Apakah kemurtadan itu disebabkan i'tiqad, keyakinan, di kalbihi, yang ada di kalbunya, di hatinya, ya, sebagaimana munafikun au syakkin yahsulu lahu fi umuri dini, atau bisa jadi karena keraguan dalam perkara agama yang ada, ya. Ini keraguan syak, jadi ini kufur syak. Karena keraguan yang terdapat pada dia, dia ragu fi umuri din, terhadap berbagai perkara agama. Ya, apa iya hari kiamat ada? Wah, kalau dia ragu seperti ini, kufur. Kufur. Kalau dia mati dalam membawa keraguan seperti ini, maka dia mati di atas kekufuran. Au fi'lin, atau karena perbuatan. Ka'ayyas juda li ghairillah, au yatbaha li ghairillah, au yanthura li ghairillah. Semisal dia sujud ibadah kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, untuk tumbal, ya, sedekah laut nyeroro kidul, ya, ngasih sesajen buat bawang rokso, ya, untuk selain Allah, atau dia bernazar untuk selain Allah, hada fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ini adalah perbuatan yang jika siapa saja yang melakukannya, faqad irtadda, maka dia telah murtad, kata Syekh. Ini baru tiga. Itu dengan apa tadi? Yang pertama dengan apa? Keyakinan, keraguan. Yang ketiga dengan apa? Perbuatan. Kemudian mana lagi, kata Syekh? Ya. Au qaulin, atau karena ucapan. Bi ayyatakallama bisabbillahi ta'ala wa sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam. Semisal dia berbicara mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, murtad. Allah taala berfirman, atau bisabbi au, ya, atau dia sabbi dinil Islam, mencela agama Islam, mengolok-olok bagian dari Islam. Apakah itu sholatnya, zakatnya, hajinya, jilbabnya, cadarnya, cingkrangnya, jenggotnya, siwaknya, dia celak, maka ini ucapan yang membuat dia kufur. Ini madhab ahlus sunnah. Kalau madhab murjiah enggak, murjiah hobi, sesat, menyesatkan, oh enggak, kafir itu kalau meyakini di kolbu aja. Di kolbu aja, kalau meyakini kekufuran baru. Kalau cuma ngomong, gak apa-apa. Jadi kalau cuma ngomong, ada orang ngomong menghina Rasul, itu omongan aja. Hatinya siapa tahu. Hatinya siapa tahu memuliakan Nabi. Ini madhab murjiah khabis. Ya, sesat, menyesatkan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, wahai Nabi, kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta udur lagi, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Faridatu takunu bil qauli, maka riddah kemurtadan itu terjadi karena keucapan. Wa takunu bil fi'li, bisa terjadi karena perbuatan. Wa takunu bil i'tiqadi, dan juga bisa terjadi karena keyakinan. Wa takunu bisyakkin, bisyakki, juga terjadi karena keraguan. Fi syai'in min umuri dini, ya, ragu terhadap sesuatu dari berbagai perkara agama. Ya. Kata seorang wanita, saya masih ragu jilbab itu wajib apa enggak. Ini sudah tahu ayatnya diajarin, masih ragu juga. Ini enggak boleh, hati-hati. Saya ragu poligami halal apa enggak. Ya. Gak boleh ragu, yakini saja Allah membolehkan bagi yang memenuhi syarat. Kata sama istri, alhamdulillah suami saya belum memenuhi syarat. Nah, ya udah. Ya, gak boleh ragu. Ya, boleh. Cuman, hah? Apa tadi itu? Ada talik tadi siapa? Pak Repi, wah, ada Pak Repi ya. Waduh. mana lagi tadi? Kaman syakka fi wujubi sholati, sebagaimana yang ragu terhadap kewajiban sholat. Ini ada ya ikhwah, ya. Seorang anak 6 tahun dia mondok SMP SMA, 1 tahun pengabdian, 7 tahun tinggal di lingkungan pesantren. Kalau pulang liburan ke rumah tinggal bersama ibu bapak muslim keluarga Islami. Kuliahnya di ingkar Allah ingkar Nabi. Ada anak situ juga ya, ponakannya Pak Anwar ya. Ini maksudnya yang mayoritasnya, enggak menyebutkan keseluruhan. Antum ya? Enggak. Kuliah di ingkar Allah ingkar Nabi. Kuliah jurusan ya, Usuluddin. Uculuddin. Agamanya lepas. Akhirnya dia gak mau sholat lagi. Ditanya, kenapa gak mau sholat lagi? Saya ragu terkait urgensi sholat. Ragu terkait urgensi sholat. Tonton. Mending gak usah kuliah kalau begitu. Dulu masih sekolah, masih fitrah, berada di atas fitrah. Yuladu alal fitrah, dia dilahirkan di atas fitrah, tumbuh di atas fitrah. Kuliah ketemu orang-orang liberal, mulai goncang. Akhirnya ragu. Kalau ragu, berarti ku? Enggak syak. Ausyak kafi wujubi zakati. Atau dia ragu kewajiban zakat. Ausyak kafi tauhid. Ragu terhadap tauhid. Ya. Ragu terhadap tauhid dalam bentuk apa? Dia ragu terhadap kebenaran Islam. Ya. Semua agama benar, semua agama rahmat, semua dengan kita agama lain juga benar. Ya. Subhanallah. Au syakka fi mana lagi tadi? Wa syakku huwa at-taraddudu baina amrayn. Yang namanya syak itu adalah at-taraddud, bolak-balik, kebimbangan yang bolak-balik di antara dua hal. Benar apa enggak ya? Seorang mukmin harus meyakini Islam benar. Yang lain kafir. Itu yang diyakini mukmin. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra dinil Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ini diyakini mukmin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, ini sebuah hal kemestian. Maka mukmin meyakini Islam yang benar, yang lain kafir. Ya, yang lain kafir. Gak ada yang lain rahmat, gak ada yang lain benar juga, gak ada. Siapa yang meyakini itu berarti dia kufur. Meyakini semua yang lain benar. Jangankan meyakini yang lain benar, ragu aja kufur. Makanya disebutkan di sini, polisi, ragu aja kufur. Wa anwa'ur riddati katsiratun. Dan jenis-jenis kemurtadan itu sangatlah banyak, kata Syekh. Sangat banyak sekali. Ya. Wa syekhu rahimullah, dan syekh di sini itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Zakara menyebutkan fi hadhihi risalati, di risalah ini. Ahammaha wa 'azamaha, yang paling urgennya, yang paling besarnya. Wa illa fannawaqidu katsiratun. Karena yang namanya pembatal Islam itu sangat banyak. Tadi sudah saya sebutkan Al-Haytami menyebutkan 400 pembatal keislaman. Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Raudhatut Thalibin menyebutkan berbagai macam pembatal keislaman. Ya. Namun tak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwa ratusan atau yang banyak itu disebutkan oleh para fuqaha di buku-buku fikih di madhab manapun. itu semua akan mengkerucut kembali kepada 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekh. Ya, kayak tadi saya sebutkan. Contoh, para ulama menyebut siapa yang menghina jenggot kafir, siapa yang menghina apa namanya sholat kafir, siapa yang menghina adzan kafir. Ini kan nanti mengkerucutnya kembali kemana? Kepada satu pembatal yang disebutkan oleh Syekh. Mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Siapa yang membenci ini kafir, siapa yang benci itu kafir. Kembali kepada satu pembatal. Siapa yang membenci sebagian dari apa yang diboleh Nabi walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ya. Nah, itu akan mengkerucut ke situ semua. Satajidunaha fi kutubil fiqhi fi babi hukmil murtadi. Kalian akan mendapati ini di buku-buku fikih. Di bab hukum murtad. Ya. Jadi aneh ya kalau ada orang kok gerah terhadap buku-buku pembatal keislaman. Aneh. Ya, apalagi kalau dia menyatakan saya ahlu sunnah, tapi gerah terhadap buku Nawakidul Islam. Ini Syekh nyebut 10. Ibnu Hajar Al-Haytami 400. Kalau antum gerah sama yang 10, antum gimana dengan 400? Kelojotan antum. Kelojotan. 400 batal murtad di 400 sebab. Baru 10 aja gerah. Memangnya ada yang gerah? Banyak. Ini dari kalangan orang-orang yang ngaji gak pernah minum makan nutrisi yang tepat. Kebanyakan mecin. Bayangan mecin. Akhirnya dia gak paham ilmu yang benar. Dia gak paham ilmu yang benar. Nutrisinya salah, salah gizi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Masih panjang lagi ya. Tenang aja, pokoknya target kita selesai. Mau sampai maghrib kek. Siapa suruh antum datang? Orang cuma diajak datang, ya udah kerjain. Mana lagi tadi? Hah? Wali Syekh Abdullah Ibn Muhammad rahimahullah ta'ala risalatan. Wali Syekh Abdullah Ibn Muhammad risalatun ismuha Al-Kalimatu An-Nafi'ah fil Mukaffirati Al-Waqi'ah. Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahullah ta'ala memiliki sebuah risalah. Ya, risalatun ismuha, yang nama risalahnya, karyanya Al-Kalimat An-Nafi'ah, beberapa kalimat yang bermanfaat. Fil Mukaffirati Al-Waqi'ah. Ya, terkait perkara-perkara yang membuat kafir. Al-Waqi'ah, yang terjadi pada kehidupan real. Ya, terjemah bebas ya, pokoknya gitu. Wahia matbu'atun fi durrisaniyah. Ini tercetak ada di durrisaniyah. Wa ghairiha dan yang lainnya. Wal ana, dan saat ini. Lamma fasya al jahlu. Tatkala tersebar kebodohan. Wastadda ghurbatud din. Dan keterasingan agama semakin parah. Istadad gurbatuddin. Semakin parah keterasingan ini. Ya. Mana lagi kata beliau? Zuharan nasu minal ladina yantasibuna bil ilm. Maka muncul juga sebagian orang yang mereka menisbatkan diri berilmu. Wa yaqulun, mereka berkata. Ngaku-ngaku berilmu. Saya LC ini. La tukaffirun nasa. Woi, jangan kafirin orang-orang. Yakfi ismul Islam. Udah cukup nama Islam. Ini kan Islam, jangan kafirin. Ya. Mau dia ngomong apa? Bicara apa? Perbuat apa? Berkeyakinan apa? Enggak boleh. Karena kayak tadi, asas murjiah itu, kafir itu kalau satu aja. Kalau satu aja apa? Keyakinan. Padahal mazhab Ahlussunnah tadi Syekh menyebutkan apa? Seorang kafir dengan empat hal. Apa? Keyakinan, keraguan, ucapan, perbuatan. Ragu aja bisa kafir. Ya. Apa iya orang biarawati itu baik, cantik lagi. Mau dia bantu orang, Bunda Teresa. Bunda Teresa namanya ya? Bunda Teresa, dia membantu kaum papa di India. Kafir masa masuk neraka. Masa dia masuk neraka? Dia ragu nih. Ragu. Berarti dia takzib, mendustakan firman Allah. Wa may yabtaghi ghayra dinil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Berarti dia ragu ayat ini. Inna dina inda Allah al-Islam. Dia ragu terhadap ayat ini. Ya. Apalagi yang membenarkan, yang meyakini benar. Tapi barakallahu fiik. Ah, ini. Yakfi annahu yaqul ana muslim. Cukup dia mengatakan saya muslim, walau fa'ala ma fa'ala. Walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari perbuatan kekufuran, lau dzabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah, lau sabba Allah wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan rasulnya. Enak aja. Mencela Allah dan rasulnya tidak, kita enggak boleh ngapirin. Subhanallah. Yang anehnya lagi, ya. Ada orang yang sampai mau jadi perisai hidup si pencela Rasulullah berhadapan sama kami. Kalau mencela Gus kami, kiai kami berhadapan sama kami. Berarti rumusnya cela Rasul boleh, cela kiai dia enggak boleh. Rasul dicela, dia diam aja. Kiainya guru dicela, dia rojokan. Ngamuk-ngamuk ini apa ini? Ya. Walau fa'ala ma dama annahu yaqul ana muslimun fala tukaffirhu. Walaupun dia melakukan apa yang telah dia lakukan, kekufuran ke, madama selama dia annahu yaqul, selama dia mengatakan ana muslim, saya muslim, fala tukaffirhu, jangan kamu kafirkan dia. Ya. Wa ala hadha yadkhulu fi tasammi bil islamil batiniyati wal kharamitat qal kharamitati. Maka akhirnya berdasarkan hal ini, atas dasar ini, maka akan masuk ke dalam nama Islam. Maka akan masuk ke dalam nama Islam kelompok-kelompok sesat sebesar kaum batiniyah, qaramithah. Ya. Wa yadkhulu fihi al-quburiyun, quburiyun penyembah kuburan. Wa yadkhulu fihi ar-rawafid, ar-rawafid akan masuk juga ke rawafidah. Rawafidah itu kafir, awamnya juga kafir. Syekh Shalal Fauzan sampai marah ketika ditanya, apakah Rafidho kafir? Syekh Shalal Fauzan menyatakan, ini falsafah ini. Ini mau berfilsafat, gue nanya. Ragu. Syiah yang kafir, mau awamnya, mau ulamanya. Ini pendapat para ulama. Sebagian para ulama ditanya, apakah Syiah murtad? Sejak kapan Syiah Islam? Ya, ini falsafah ya begitu, kata Syekh Shalal Fauzan. Lihat kitab Al-Furu, ya, dikutip itu. Kemudian wa yadkhulu bihi al-qadaniyah, masuk juga qadaniyah. Itu siapa? Apa namanya? Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Masuk juga karena semuanya boleh ngaku Islam, jangan dikafirin. Wa yadkhulu bihi kullu man yad'i al-Islam. Masuk semua yang mengklaim sebagai Islam, masuk semua. Habislah pokoknya gitu. Ya. Yaqulun, mereka berkata, la tukaffiru ahadan. Mereka berkata, oi, jangan kafirin orang lain. La fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apa yang telah dia lakukan. Aw yataqada ma taqada, walaupun dia meyakini apa yang dia yakini. La tufarriqu bainal muslimin, jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Lihat tuh kata dia, jangan memecah belah kaum muslimin. Kata Syekh, subhanallah. Kata Syekh mengingkari. Ini Syekh Fauzan nih. Nah nulanu parneku bainul muslimin, kita enggak memecah belah kaum muslimin. Lakin haulai laisu muslimin, mereka kan bukan muslim, jadi apa yang mau dipecah? Paham kan tuh? Setan gondrong mencela Rasulullah, kita katakan setan gondrong kafir murtad keluar dari Islam. Oh jangan pecah-pecah kau muslimin, siapa yang mecah-mecah? Dia kan bukan muslim. Kan sudah kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Ini yang ngomong saya, ya. Ntar saya lagi dituduh. ya. Wa mana lagi li annahum lamar takabu nawaqidul islami kharaju minal islam. Karena tatkala mereka terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, maka mereka berarti telah keluar dari Islam. Ya. Tapi satu sesi sudah satu jam lebih. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.